Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memujinya sebagaimana layak ia dipuji, Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri dan maha segala-galanya, yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi, dan telah menggantungkan bertambahnya nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kita sebagai seorang hamba memang yang membutuhkan Tuhannya seringkali mengucapkan di setiap aktivitas, di seluruh lini kehidupan, Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Juga untuk mengejar janji Nabi SAW yang berbunyi Man salla alaiya marratan sallallahu biha asyara, siapa yang memberikan salam kepadaku sekali maka Allah akan memberikan salam kepadanya 10 kali atau menambahkan rahmat kepadanya 10 kali. Melanjutkan masih kitab nikah, dan kita pada pagi ini memulai lagi lanjutannya. Kemarin 1007, sekarang 1008. 1007 kemarin tentang bolehnya seorang laki-laki menikahi wanita dan maharnya adalah surah Al-Quran atau 20 ayat dari Al-Quran, surah Al-Quran yang dia hafal. Ini sudah kita jelaskan bahwasannya ada jumlah minimalnya, ya. Baik, 1008 saya langsung sambung saja, karena kalau saya review panjang nanti ibu-ibu banyak nanya lagi, kan? Ya, terutama yang tidak hadir. Baik. Wa an Amir ibn Abdullah bin Zubair an Abihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linun nikah. Rawahu Ahmad wa sahhahul Hakim. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iklankanlah pernikahan. Di sini terjemahannya sebarkanlah berita pernikahan. Riwayat Ahmad hadis sahih menurut Hakim. Kita perlu lihat putdot nomor 1 dulu seperti biasa. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha disertai tambahan wadribu alaihi bil ghirbal, dan pukullah rebana untuknya. Maksudnya acara pernikahan itu. Dalam riwayat Tirmidzi bituf, duf artinya gendang, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa sanadnya lemah, sanad tentang dipukulnya gendang di acara perkawinan lemah. At-Tabarani meriwayatkan dari Sa'id bin Yazid bahwa Rasulullah SAW berkata, asyidun nikah atau siarkanlah nikah. Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia mempertemukan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Ansar, maka Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, tidak ada kehiburannya, karena sungguhnya orang Ansar itu senang hiburan. Hiburan dimaksudnya adalah hiburan yang diadakan oleh wanita-wanita muda dan nyanyian teman-teman pengantin, bukan hiburan yang berlaku sekarang dengan mendatangkan wanita-wanita lacur yang pekerjaannya seperti penghibur dan maksiat. Dari apa yang saya bacakan tadi di footnote itu, ada dua hukum yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, disuruh iklankan, beritakan ke orang-orang, dan ini tujuannya agar tidak terjadi fitnah. Kalau ada orang nikah kemudian tidak disampaikan, tidak diiklankan, maka dikhawatirkan malah jadi fitnah. Kalau dia jalan berdua dengan istrinya itu, terus orang gak tahu kalau ini istrinya, gitu, malah jadi fitnah. Tinggal masalah kasus mengiklankan ini, itu relatif. Sebagian ulama mengatakan mengiklankannya adalah mengiklankan kepada sebagian orang yang dekat. Misal yang memang rutin ketemu dengan dia, tetangga, kerabat dekat, cukup. Karena orang-orang ini yang sering ketemu, jangan sampai tersebar fitnah. Karena kalau umumnya orang di jalan sana gak perlu, mereka gak tahu siapa ini yang jalan. Tapi yang bisa menjadi fitnah adalah orang-orang yang dekat. Makanya pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya tujuan diiklankannya pernikahan agar selamat dari fitnah, terutama dengan orang-orang yang rutin bertemu dan mengetahui siapa yang mempelai ini. Pendapat yang kedua mengatakan iklan ini lebih luas tujuannya. Selain menyelamatkan kedua mempelai dari fitnah, juga melihat memperlihatkan kepada manusia kegembiraan. Jadi memang ada saatnya dalam Islam seseorang bergembira, gitu kan? Pada saat misalnya Idul Adha, Idul Fitri, pernikahan, memang pada saat itu dianjurkan orang-orang itu untuk memperlihatkan sesuatu kegembiraan. Hukum yang kedua yang diambil daripada hadis ini, karena ditambah dengan footnote beberapa riwayat yang semisal, tapi ada tambahannya, disuruh untuk memukul gendang. Dan ini memang hadisnya cukup banyak hadis yang berbicara tentang masalah hal ini, memukul gendang. Tetapi memukul gendang ini hanya untuk kaum wanita. Hanya untuk kaum wanita di hadapan para wanita. Dan hadis ini semua makna hadisnya dari yang lemah sampai yang sahih bermakna bahwasanya yang dipukul adalah gendang, rebana kalau gitu. Tidak ada alat musik yang lain. Karena semua makna hadis menyebutkan itu, dikhususkan. Perhatikan kalau dalam memaknai atau memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau disebutkan jenis tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, berarti nggak boleh diubah. Misal asar, sholatnya di waktu asar, jumlahnya 4 rakaat, gitu kan? Ditentukan tuh, nggak boleh ditambah 5, nggak boleh kurangin 3. Nggak boleh dikerjakan di luar waktu asar, ada penentuan. Ini dengan cara difahamin dari dalil yang datang menyebutkan secara khusus tuh. Jadi kalau ada penyebutan secara khusus berarti tidak boleh diubah. Sama halnya dengan kasus kalimat duf, gendang yang dipukul. Nabi SAW tidak mengatakan ya, gunakanlah alat musik misalnya, tapi penyebutan khusus memukul gendang. Padahal di zaman Nabi SAW itu sudah ada seruling, sudah ada alat-alat musik yang lain, itu sudah banyak, gitu kan. Kalau sekarang kayak berkembang menjadi gitar, zaman dulu itu sudah ada, gitu kan. Tapi mungkin tinggal bentuk fisiknya yang berbeda, gitu. Maka di sini kita harus fahamin secara detail makna hadis, kalimat yang ditujukan oleh Nabi SAW. Berarti yang dibolehkan memukul gendang sesama wanita, ini pun hukumnya sunnah kalau mau dikerjakan. Dan di sini kalimat-kalimat yang diucapkan disebutkan dalam makna hadis tadi adalah kalimat yang menghibur mempelai wanita tadi, menunjukkan kegembiraan dia pada hari ini, dan juga untuk tamu-tamu wanita yang datang. Dan tidak ada satupun lafaz hadis yang menyuruh laki-laki melakukannya. Tidak ada sama sekali. Juga di zaman Nabi SAW, dalam pernikahan, saya jelaskan di awal kitab nikah kemarin, bagaimana tata cara pernikahan Islami. Ya. Harus ada wali wanita, harus ada 2 saksi, harus ada mahar, mahar sesuatu yang diletakkan di hadapan walinya wanita. Makin sederhana maka makin banyak berkahnya maharnya. Ini bukan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk saling bantu, misalnya kalau buat acara gedung itu lain, Tapi ini mahar adalah sesuatu memang yang dikasih untuk syarat sahnya akad nikah. Kemudian tidak ada kemaksiatan dan diiklankan. Kata-kata tidak ada kemaksiatan ini harus difahamin lebih luas, bahwasanya tidak boleh ada pelanggaran syar'i. Di zaman Nabi SAW, tamu laki-laki dan tamu perempuan memang terpisah tempat dan terpisah waktu. Ya, terpisah tempat dan terpisah waktu. Saya kasih contoh kemarin, banyak murid-murid saya yang akhirnya mereka menikah dan menanyakan bagaimana kira-kira tata cara pernikahan Islami. Saya katakan yang paling tepat ikuti yang Nabi SAW contohkan. Jadi pada saat akad nikah, lagi akad nikah, yang hadir tamu laki-laki. Enggak, perempuannya memang enggak ada. Emang tamu perempuan enggak ada waktu itu. Tamu perempuan ya. Tenang, sabar, sabar. Nanti sebentar. Biarin dulu saya jelasin. Jadi yang paling ideal adalah laki-laki, semua tamu laki-laki datang di akad nikah. Tamu perempuan gak ada pada saat itu. Tamu perempuan gak ada. Sehingga tamu laki-laki ini menyaksikan akad nikah tersebut. Dan memang mempelai perempuan tidak perlu hadir, karena yang dibutuhkan walinya. Walinya saja. Jadi biasa yang kita lakukan, tradisi itu didudukan bersebelahan, ditaruh kain, disambung satu sama yang lain. Ini gak pernah ada dalam sunnah Nabi SAW. Gak perlu. Kalau ditanya kenapa, karena supaya tidak berpisah. Supaya tidak, apa hubungannya tidak berpisah dan bersatu dengan kain? Gak ada hubungannya. Ini tatayur dalam Islam, menggantungkan nasib dengan benda. Gak boleh. Jadi yang ada adalah akad nikah dihadiri laki-laki. Kemudian mereka tidak ada duf, gak ada pukulan gendang, gak ada apa-apa di situ. Setelah akad nikah selesai, maka akan ada utusan dari mahram perempuan menyampaikan kalau akad nikah sudah selesai, kamu sah jadi istri. Barulah waktu itu tamu-tamu perempuan dipersilakan masuk ke tempat yang sudah disiapkan untuk mempelai perempuan, gitu kan? Ini kita bicara di zaman Nabi SAW ya, saya bicara. Maka mereka di sana bertemu, mereka memukul gendang, ya, mereka saling menghibur, perempuan semua. Bahkan sekarang kalau di Saudi, mereka itu datang ke gedung, memang dipisahkan jamnya. Akad nikah misalnya habis maghrib, waktunya sampai isya untuk laki-laki. Akad nikah, makan. Laki-laki biasanya gak lama-lama ngobrolnya, beda dengan ibu-ibu, Masya Allah kalau ngobrol. Jadi sudah ngobrol gini, paling masalah kerjaan, ganti nomor telepon, udah janjian nanti ya, udah selesai. Jangan tersinggung ya, ya. Karena memang alaminya begitu. Nah, kalau di sana setelah jam 10 malam itu gedungnya untuk perempuan semua. Enggak ada laki-laki satupun, sehingga mereka datang dengan abaya, dengan baju hitam, tapi di dalamnya ada baju pesta. Mereka masuk ke gedung tersebut, ada receptionnya, baju abayanya dititip, mereka pakai baju-baju perempuan pesta di dalam. Tapi perempuan semua. Gitu. Nah kalau yang di Jakarta yang saya bilang saya tuntunkan lebih sederhana sebenarnya. Jam 10 pagi, biasanya gitu kan kita sudah rutin akad nikahnya pagi. Kalau di Saudi biasanya malam mereka. Kita misalnya akad nikahnya pagi jam 10, waktunya setelah akad nikah sampai duhur laki-laki. Udah laki-laki semua, tamu laki-laki segala mempelai laki-lakinya duduk di situ melayanin ya, menyambut mereka. Kemudian nanti habis duhur sampai asar perempuan, ya perempuan semua tamunya ya, gitu. Semuanya mempelai perempuannya juga silahkan ditampilkan ya. Dalam menampilkan mempelai perempuan di sini khilaf diantara ulama, tapi jumhur mengatakan tidak dibenarkan. Jumhur ulama mengatakan tidak dibenarkan. Karena tidak pernah ada satupun riwayat yang menjelaskan kepada kita pernikahan sahabat atau pernikahan Nabi SAW mempelai perempuan dipajang, gak pernah ada. Yang ada akad nikah diantara laki-laki semua selesai, tinggal diberitakan kepada perempuan kalau sudah selesai akad nikah. Ada pendapat kedua dan ini marjuh. Marjuh ini artinya apa? Diterima, digunakan oleh para ulama, tetapi memang dia tidak diutamakan. Yang mengatakan boleh mempelai perempuan kelihatan, terlihat oleh laki-laki sesuai dengan hadis yang kita pelajari beberapa hadis yang lalu tuh. masalah wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis nomor 1006 yang kemarin kita bahas, di mana perempuan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menyerahkan diri saya pada Anda." Lalu Nabi SAW melihatnya dan melihat tidak ada hajat, maka Nabi SAW menurunkan, ya, kepala beliau. Akhirnya wanita ini memahami kalau Nabi SAW tidak mau. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang menawarkan diri untuk menikahi wanita tersebut. Nah, pendapat kedua mengatakan, saya tidak ulangi lagi hadis 1006 karena cukup panjang. Pendapat kedua mengatakan, buktinya perempuan ini akhirnya dinikahkan oleh Nabi SAW dengan, ya, dengan si laki-laki yang tadi sahabat mau menikahinya, dan di depan sahabat kata Nabi SAW, sudah berapa apa yang kau hafal dari surah Al-Quran? Dia bilang, ada ya Rasulullah, disebutkan surah-surah. Riwayat terakhir 1007 mengatakan surah Al-Baqarah, maka Nabi SAW suruh jadikan mahar 20 ayatnya, 20 ayat dari surah Al-Baqarah. Dikatakan oleh pendapat kedua ini, buktinya perempuan ini ada pada saat Nabi SAW nikahkan dengan laki-laki tadi sahabat. Tapi riwayat ini tidak dipegang oleh jumhur ulama untuk mengeluarkan mempelai perempuan. Kenapa? Karena kasusnya berbeda. Di sini bukan pernikahan umumnya. Wanita ini datang menawarkan diri pada Nabi SAW. Beda, bukan pernikahan umumnya orang lakukan. Sementara pernikahan yang umum dilakukan di zaman Nabi SAW tidak pernah mempelai perempuan dipajang di depan laki-laki, gitu kan? Apalagi dengan dandanan yang bisa menyebabkan fitnah, gitu kan? Boleh wanita dandan, boleh memakai baju yang terbaik, tapi memang di hadapan para wanita dan juga mempelai laki-lakinya, gitu kan, nantinya. Jadi ini harus difahamin. Hal-hal yang kita lakukan sekarang memang sudah saatnya harus ada yang diubah kalau mau sesuai dengan syariat, gitu kan? Jadi kita bicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, bagaimana idealnya, ya, bagaimana idealnya. Dan sudah saya bahasakan, kalau kita dulu pada saat menikah memiliki hal-hal yang melanggar syar'i, jangan wariskan itu kepada anak-anak. Sudah saya bahasakan berapa kali, ya. Yang diwariskan kepada anak-anak hal-hal yang baik saja, jangan yang buruk. Mana saya kasih contoh, ada yang hamil di luar nikah, mau juga anaknya hamil di luar nikah. Ini ngawur, ini warisannya warisan yang tidak baik, gitu kan. Malah kalau anaknya putus sama pacarnya, "Pak, ganti lagi nak, ganti pacar baru." Ini bagaimana caranya? Jelas-jelas pacaran disuruh pergi berzina berarti sama-sama. Ini bahaya. Gak boleh. Dan rumah tangga kalau dimulai dengan kemaksiatan pasti akan amburadul. Banyak masalah yang dihadapin. Kalau ibu-ibu di sini yang hadir bilang, "Saya Ustaz ada masalah di rumah tangga saya, sudah sekian tahun menikah terus bertengkar." Coba banyak istighfar dan muhasabah. Bisa saja itu penyebabnya justru waktu sebelum nikah. Itu penyebabnya. Jadi tahap pembersihan dosanya itu di situ, ribut gitu. Sampai dosanya bersih. Dosanya kalau sudah bersih insya Allah jadi baik. Makanya mau dipangkas lebih cepat perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Coba muhasabah. Kata ulama, beda pembersihan dosa kalau seseorang itu istighfarnya umum, global, astagfirullah wa atubu ilaihi. Oh, global. Dia enggak rinci dosa-dosanya dengan orang yang rinci. Ini pada saat itu kayaknya saya pernah buat dosa, ya Allah saya beristighfar dosa itu, ya Allah saya istighfar dosa yang ini, gitu kan? Terus begitu, itu seketika dibersihkan oleh Allah SWT, gitu kan? Itu jauh lebih tepat, karena bermuhasabah seperti ini akan membuat kita akhirnya mengetahui berapa banyak kadar dosa yang kita lakukan. Ternyata kalau kita hitung itu banyak sekali, gitu kan? Loh, iya. Ini kalau seandainya, dan bisa biasanya gini bu, ya biasanya gini, kalau kita minta kepada, kalau kita memang mau istighfar niat, ya Allah kalau masih tertinggal dosa saya yang belum engkau ampuni ya Allah, ingatkan, biasa kita terlintas itu, oh pernah dulu saya ngambil kue teman saya di SMA, tiba-tiba kita teringat gitu kan, siapa dia, oh si fulana masih ada telepon, ingat gak dulu saya pernah ambil kuemu dulu gitu kan, pernah saya ambil gini-gini maafin ya, oh ya sudah, itu lepas lagi bebannya gitu kan. Karena setiap dosa ini bahasa dalam ilmu tazkiyatun nafs namanya, pensucian diri ya. Setiap dosa yang kita lakukan, ibu-ibu sekalian, itu seperti sedang ada rantai di leher kita ke api neraka. Setiap dosa. Nah, kita harus memutus itu. Rantai itu diputus dengan cara bertaubat kepada Allah SWT. Jadi makin banyak dosa dibuat, maka makin banyak rantai yang mengikat kita dengan api neraka. Wa na'udzubillah. Maka harus hati-hati, gitu kan? Bahkan sering kali rezeki seseorang tertahan justru karena masih ada dosanya. 1009. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa an Abihi radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa Sahih Ibnu al Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa illa bil irsal. Dari Abu Burda bin Abi Musa, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Riwayat Ahmad dan Imam 4, hadis sahih menurut Ibnu Madini, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis mursal. Poin nomor 1, dikatakan mursal, maksudnya ada hal yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Burda, dari Rasulullah SAW secara mursal. Diriwayatkan juga oleh Israil dan lainnya secara mausul. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Tahzibus Sunan, Ibnu Madini berkata bahwa hadis Israil adalah sahih. Al-Bukhari ditanya tentang hal tersebut, maka ia menjawab, tambahan rawi yang thiqat, terpercaya, dapat diterima. Sedangkan Israil adalah seorang rawi yang thiqah. Thiqah artinya terpercaya, ya. Maka apabila Syu'bah dan Thawri meriwayatkannya secara mursal, maka hal ini tidak membahayakan bagi hadis tersebut. Selanjutnya Ibnu Madini menyebutkan kesahihan ini dari berbagai seginya. Sudah pernah saya sebutkan semua istilah-istilah hadis ini, ya. Jadi saya tidak ulangin lagi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ibu-ibu sekalian, tentang tidak diterimanya pernikahan seorang wanita tidak sah. Nikah berarti penghalalan kemaluan. Ringkas definisi, tidak sah penghalalan kemaluan itu karena untuk menghalalkan itu zina atau pahala ibadah kalimat akad nikahnya. Tidak sah akad nikah tersebut, tidak sah kehalalan kemaluan perempuan tadi tanpa akad nikah, tanpa wali. Siapa wali ini? Ayahnya. Ayah itu wali yang sebenarnya, ayahnya. Dan terus saya ulangi dalam kitabun nikah, ibu-ibu jangan campurin pernikahan anak. Boleh kasih masukan, jangan ambil keputusan. Ayahnya bilang saya gak mau nikahkan, tutup mulut kita, sudah selesai. Jangan kalau gitu, karena kita mengundang murkahnya Allah nih. Gak apa-apa, yang penting ibu setuju, sudah selesai. Kadang-kadang begitu, ada laki-laki kalau gak diterima sama calon mertua laki-lakinya, datang ke mertua perempuannya nih, dirayu lah, dikasih ini, dikasih itu, dikasih macam-macam, akhirnya dia iyakan. Gak setuju ayahnya, pokoknya saya gak mau, saya gak anggap anak saya lagi, tetap saja ngotot. Perhatikan, rumah tangga itu pasti kacau. Karena tidak sah pernikahan ini, gak boleh. Ibu-ibu punya hak dibakti oleh anak-anak dari sisi khidmah, pelayanan. Kalau misal gini, ibu minta diambilin air oleh anak, ayahnya juga minta diambilin air, siapa yang didahulukan? Ibu. Khidmah, pelayanan. Waktu sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati, siapa yang lebih layak saya layanin? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa Rasulullah? Ibumu tiga kali. Siapa lagi Rasulullah? Baru ayahmu. Pelayanan. Tapi batasi di situ. Jangan campurin urusan yang lain. Karena masalah pernikahan, masalah izin keluar rumah, tidak boleh kecuali kepada wali. Ayahnya. Satu-satunya cara wali itu bisa ditarik dari dia, lepas dari si ayah, kalau dia menolak calon mempelai yang baik sesuai dengan kriteria agama, ditolak. Ada satu ah melamar soleh, baik. Tapi ada, cuma biasa keadaan ekonominya. Ada si B, buruk akhlaknya, agamanya, tidak sholat. Mungkin masih banyak melakukan pelanggaran agama, tapi kaya, diterima sama dia. Ini namanya udur syar'i. Bisa di sini si anak perempuan menolak, saya gak mau nikah ya sama orang ini. Gak bisa dipaksa. Dan boleh si perempuan menerima lamaran si A dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh hakim. Hakim maksudnya pemerintah. Kalau kita KUA, gitu kan, di KUA itu sudah ada wali hakim. Itu boleh sah pernikahannya. Kalau di beberapa negara-negara non-muslim, itu ada di Islamic community yang memang sudah disiapkan. Kayaknya imam-imam masjidnya sudah dibolehkan menikahkan. Itu tidak ada masalah. Ini semua termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum kewalihan. Bagaimana kalau ayahnya meninggal? Tadi itu bisa dicabut hak kewalihan. Kalau tidak, maka enggak boleh. Penting sekali ya. Bagaimana kalau seandainya ayahnya meninggal? Boleh diganti dengan orang-orang terdekat dengan si wanita itu. Jalur terdekat adalah jalur terdekat saudara ayahnya. Paman, saudara ayah ya. Kemudian datang kedua saudaranya, saudara kandungnya. Kandung termasuk seayah, seibu. Di Indonesia ini dikatakan saudara kandung kalau seayah, seibu saja. Saudara seayah, saudara seibu, atau saudara seayah dan seibu semuanya kandung namanya. Karena satu ayah atau satu ibu, gitu kan? Ya, tidak harus dua-duanya. Dua-duanya memang lebih sempurna, tapi seayah seibu dalam agama kita, dalam hukum waris namanya kandung, gitu kan? Ini enggak boleh dipisahin. Yang dikatakan saudara tiri kalau dalam agama itu, kalau janda punya anak ketemu dengan duda punya anak, anak mereka dikatakan saudara tiri, gitu kan? Itu yang dalam agama kita namanya tiri, gitu. Tapi kalau dalam agama, kalau masih seayah seibu, baik laki-laki itu poligami, punya anak dari beberapa orang istri, atau janda sama duda tadi ketemu, semua itu sama. Karena kalau punya anak, berarti anaknya nanti akan, ya, kalau punya anak, kalau dia seayah seibu dan atau seayah seibu dua-duanya, seibu atau seayah saja itu kandung. Tapi kalau nanti ketemu janda sama duda, punya anak masing-masing, ini baru tiri. Saudara tiri ini tidak ada hak waris di situ. Saudara kandung ada hak waris. Seibu ada hak waris. Seayah ada hak waris. Seayah seibu juga sama, gitu kan? Tapi kalau yang saudara ya berbeda, ini janda punya anak, duda punya anak, maka ini tidak ada hak waris di antara mereka. Itu baru namanya saudara tiri. Sama istilah jangan pakai ibu tiri kepada istri ayah kita, enggak boleh semestinya. Karena meninggal ibu kita atau cerai sama ya ayah, kemudian ayah menikah lagi dalam kondisi ibu kita meninggal atau cerai atau masih ada, dalam agama boleh, berarti itu bukan ibu tiri ya. Jadi kalau ayah kita menikah poligami, tetap istri yang keduanya, yang ketiganya itu adalah mahramnya si ayah ini ya. Jadi tidak, bukan ibu tiri ini. Dan istri ayah ini haram hukumnya dinikahi oleh anak laki-lakinya, si laki-laki tadi, si suami ini, si ayah ini. Misal ada satu duda punya anak 4 laki-laki, umurnya sudah bujang 20-25 tahun semua. Terus dia, si ayah ini nikah lagi sama perempuan umur 20 tahun, lebih muda daripada anaknya si laki-laki tadi. Tetap ini haram hukumnya nikah sama anak laki-laki ini, gak boleh lagi. Setelah dinikahi sama ayahnya, haram, mahram abadi. Walaupun Nabi SAW pernah menyuruh seorang sahabat untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi mantan istri ayahnya ya, itu untuk diambil jizya, upeti dari dia, dan dibatalkan pernikahannya. Gak bisa gitu kan. Jadi ini bukan istilah ibu tiri. Indonesia suka salah faham nih. Enggak ada hubungannya itu, gitu kan. Jadi tidak ada istilah itu. Ibu tiri ini dalam Islam sebenarnya tidak ada. Karena selama dia menikah sama ayah kita, berarti sudah mahramnya ayah dan mahram bagi anak laki-lakinya. Kan itu. Sama halnya juga hukum antara seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang punya anak perempuan. Diikuti satu-satu poinnya, Bu ya. Kalau ada seorang laki-laki nikah dengan janda punya anak perempuan, kalau si laki-laki menikah sama si ibu tadi, kemudian dia sudah menggaulinya, syaratnya sudah menggaulinya, maka anak perempuannya itu mahram abadi. Walaupun cerai sama si perempuan tadi. Misalnya laki-laki nih nikah sama satu janda, punya anak perempuan. Anak setelah dia menggauli si ibu tadi yang dinikahi ini, anak perempuannya mahram abadi walaupun sama ini cerai. Misal terjadi sebulan kemudian cerai misalnya. Tetap anak perempuannya enggak boleh nikah sama laki-laki ini. Sama kalau kita balik ya. Ada perempuan nikah sama duda, duda punya anak laki-laki. Setelah nikah sebulan, sudah bergaul, sudah suami hubungan suami istri, terus meninggal apa? Cerai sama si laki-laki tadi. Tetap anaknya si laki-laki tadi mahram sama perempuan ini abadi. Enggak ada masalah. Bukan mahram itu. Iya. Ini bertanya atau ngambek ini, Bu? Kok kayak ngancam gitu. Ini bab nikah ini, bukan bab kisos. Jadi enggak apa-apa insyaallah. Dia jelas. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Mesti nanti terakhir baru bertanya nih. Tapi sudah langganan sama ibu-ibu, pasti di-cut. Apalagi nih kalau staff awal datang ini, masya Allah. Baik, sudah. Baik, saya buka pertanyaan. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Ini sayap kiri, masya Allah, adem ayem. Dari awal sudah 3 tahun saya ngajar ini semua, masya Allah, baik-baik. Semua baik sih. Semua baik, jangan salah paham. Ibu-ibu pakai perasaan, soalnya tersinggung lah ini. Waduh. Sudah masuk itu syarat nikah yang pertama harus ada siapa? Wali. Dan semua yang berhubungan dengan wali sudah saya jelaskan. Dan ingat, ibu-ibu jangan membatalkan kewalihan ayahnya anak itu. Dia bilang iya, iya, sudah. Jangan buat PR, jangan repot-repot. Tanggung jawab hari kiamat berat. Pikirkan akhirat. Kita bisa mati sebentar, semenit kemudian, berbahaya. Tanpa sakit, tanpa apa, tanggung jawab hari kiamat. Jangan cuma ego. Karena kadang-kadang setan masuk ke jiwa kita ini mengatakan, ah biarin aja, tunjukin aja, oh kamu memang bisa dan segalanya. Ini semua gak boleh. Hukum syari'i, hati-hati hisab hari kiamat. Syarat yang kedua, pernikahan. 1010. Warawal imamu Ahmad anil hasani an Imran ibn Husayni marfu'an la nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu. Sudah pernah saya jelaskan marfu ya. Marfu itu langsung diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hasan, dari Imran bin Husain, tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan ada dua saksi. Perlu ibu-ibu tahu dari hadis ini, setiap disebutkan saksi dalam Islam, maka yang muncul dalam hukum syar'i dua orang laki-laki beriman. Ya, ini dua. Saksinya harus laki-laki. Kalau laki-laki sudah uzur, tidak ada laki-laki, atau mungkin laki-laki ada tapi kafir, atau masih di bawah umur enggak bisa jadi saksi, baru boleh diganti dengan wanita. Itu pun satu laki-laki diganti dengan dua perempuan atau wanita. Ini kalau dalam keadaan darurat. Jadi harus saksi laki-laki. Syarat ini yang dimaksudkan dengan saksi adalah melengkapkan syarat yang pertama, wali. Baik, pertanyaannya, sahkah pernikahan tanpa saksi? Jawabannya tidak. Pendapat yang paling kuat tidak sah. Seperti orang banyak nikah mut'ah kalau Syiah tuh. Datang ke perempuan, ayo kita nikah deh. Ini sekian hari udah. Enggak ada saksinya. Wali perempuan enggak ada. Cuma datang kepada imam, gitu kan. Jadi hampir sama dengan transaksi zina. Kan itu. Negosiasi berapa hari, berapa maharnya, terus nikah. Ini. Hah? Enggak enak itu, Bu. Ini istilah ibu dokter, enak gimana? Enggak boleh, enggak enak itu. Karena tidak ada. Tahu itu hari fungsinya wali apa saya bilang? Coba ibu-ibu ini perempuan. Wali, pada saat ibu nikah ada ayahnya ibu. Manfaatnya apa? Perlindungan. agar si laki-laki yang akan jadi calon suaminya ibu tahu, nih di belakangnya dia ada laki-laki juga. Emang sudah begitu fitrahnya. Jadi dia lebih hati-hati. Wanita tanpa wali dianggap remeh oleh laki-laki itu. Emang sudah begitu. Makanya Allah lebih faham fungsi wali di situ. Gitu kan? Dan harus ada. Terakhir kalau tidak ada pun wali hakim, laki-laki juga dari pemerintah. Memang harus begitu. Jadi jangan. Ada satu pendapat yang sering disebarkan, Indonesia ini lagi subur nih. Terutama maaf ibu-ibu yang janda kemudian mau menikah. Kadang-kadang buru-buru mengambil pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah, tapi pendapat lemah sekali. Abu Hanifah pun punya dua pendapat dalam masalah ini. Katanya kalau janda boleh nikah tanpa wali. Dari mana ini? Enggak ada dari janda ataupun gadis tetap izin wali. Tetap izin wali. Tentu di sini wali izin ya. Saya mau nikah gitu kan. Kalau ya ayah. Ayah harus ayah. Boleh kalau dia ada udzur tadi. Kalau misalnya ayahnya ibu lagi stroke, tua, enggak mampu pikun kan itu. Apalagi kalau sudah meninggal, itu pindah kepada orang yang terdekat dengan ayah. Saudara kandung, ayah paman lah ya. Kemudian kalau juga tidak ada kesiapan, maka bisa pindah kepada, ingat ya, saudara kandungnya ayah, bukan saudara kandungnya ibu. Kedudukan yang terdekat kepada ayah, saudara kandung, jadi paman. Kalau dalam bahasa Arab itu memang beda istilah untuk saudara kandung ayah dengan saudara kandung ibu. Kalau saudara kandung ayah laki-laki dipanggil am, ain sama mim. Biasanya orang bilang, kalau orang Indonesia itu orang Arab memang ami, ami. Ami itu sebenarnya untuk saudara kandung ayah. Itu penting membedakannya sebenarnya. Karena saudara laki-laki ibu dipanggil khal. Lain. Saudara perempuan ayah dipanggil ammah. Saudara perempuan ibu khalah. Gitu kan. Ya. Ya, biasa diringkas ami. Itu sudah tradisi macam-macam. Semestinya tidak boleh. Mesti pakai istilah itu. Kedudukan begini, kedudukan saudara ayah dan saudara ibu, cara memahaminya begini. Orang yang terdekat dari seseorang, saya misalnya, yang terdekat dari keluarga ayah saya adalah saudara kandung laki-lakinya ayah. Saudara kandung, paman. Setelah itu, ya, pindah kepada saudari perempuan ibu. Silang ya. Saudara laki-laki ayah paman, kemudian pindah ke saudari perempuan ibu, tante dari ibu. Jadi tante dari ayah dilangkahin tuh. Nomor dua pindah langsung ke saudari perempuan ibu, tante. Karena kata Nabi SAW, al-khala bimanzilatil Tante dari ibu itu posisinya sama dengan ibu. Sementara tante dari ayah itu posisinya bukan pengganti ibu dan juga bukan pengganti ayah. Kalau saudara laki-lakinya kan tadi pengganti ayah ya, bisa jadi wali. Kalau saudari perempuannya gak bisa. Setelah itu, setelah saudari perempuan ibu, baru pindah ke saudari perempuan ayah, baru saudara laki-laki ibu. Iya. Ini kalau kita memahami faktor kedekatan. Saudara laki-laki ayah, kemudian pindah ke saudari perempuan ibu. Ini kalau dari sisi kedudukannya ya. Karena ini saudari perempuannya ibu menggantikan posisi ibu di sini. Baru saudari perempuan ayah, baru saudara laki-laki ibu. Bisa paham ya? Alhamdulillah pelajaran pagi jadi masih segar. Baik, selanjutnya 1011. 1000 berapa, Bu? Masya Allah, enggak lama lagi kita 1100 nanti. وعن عائشة قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجار فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang nikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Ya, lebih baik jangan batil ya. Batil bahasa Arabnya, batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, ini hukum lain ya. Kalau laki-laki sudah menggauli tadi istrinya, kemudian cerai, maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang tidak dihalalkan darinya. Sebagian ulama hadis mengatakan, kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan tanpa wali dan mereka sudah berhubungan biologis, maka pernikahannya ini oleh pemerintah setempat dibatalkan. Tetapi perempuan punya hak mas kawin karena sudah digauli kemaluannya. Karena asalnya nikah adalah penghalalan kemaluan. Itu asal daripada nikah. Dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak ada atau tidak mempunyai wali. Maksudnya di sini cerai, kemudian wanita itu jadi janda, mau nikah lagi. Gak ada lagi walinya, sudah meninggal ayahnya, gak ada yang lain, maka boleh pemerintah menjadi wali bagi yang tidak ada walinya. Kalau ada, kalau gak ada. Kan tadi saya bilang ini kalau tidak ada. Kalau tidak ada maka pindah ke pemerintah. Boleh juga tadi pertanyaan ibu misalnya gini. Ada pendapat ulama yang mengatakan, bagaimana hukumnya kalau ayah meninggal, saudara-saudara ayah semua sudah tidak ada, yang tertinggal ada saudara laki-laki atau anak laki-laki, kalaupun dia janda misalnya. Bolehkah dia menggunakan kewalihan mereka atau pindah ke wali hakim langsung? Ulama mengatakan kalau ayah dan jalur terdekat ayah tidak ada, maka boleh masuk ke wali hakim. Boleh dia melewatin saudaranya laki-laki ke wali hakim, atau dia boleh melewatin laki-lakinya. Tentu di sini ada pertimbangan tentunya ya. Misal begini, dalam kewalihan ini juga perlu difahami ibu-ibu sekalian. Ayah kandung ya, ayah ini punya hak mutlak menikahkan anak perempuannya. Memilih laki-laki, mengiyakan atau tidak, itu ayah. Tetapi paman, saudara, anak gak punya hak itu. Cuma punya hak datang mewalikan. Dia tidak punya hak. Saya sudah kasih contoh kemarin. Kalau minggu lalu masih ingat, contohnya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah yang menikahkan anak perempuannya, gitu kan, dengan muridnya di majelis taklimnya. Waktu dilamar oleh khalifah. Yang tidak hadir ya sudah. Apa boleh buat. Ibu Dina merasa terus ya. Padahal kita gak sebutin namanya gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayahnya tuh dari kecil tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, meninggalkannya. Nah nanti suatu saat anak ini menikah, dinikahkan oleh siapa? Tetap ayahnya. Dicari ayahnya. Iya. Kalau sudah tidak ada, baru pindah ke wali hakim. Tidak boleh oleh saudara ayah. Tidak boleh. Jadi begini Bu. Baik, saya jelasin. Hukum pelanggaran seseorang kepada kita tidak menggugurkan hak dia pada kita. Itu sebuah kaidah. Misal contoh, ibu atau ayah kita waktu dari kecil, ada seorang ibu anaknya dibuang di jalanan, tinggalin sama dia, karena gak ada imannya, gak ada apa, dilemparin sama dia. Pertanyaannya, apakah kewajiban bakti si anak pada saat besar kepada ibunya, kalau dia tahu ibunya gugur? Tidak. Perilaku ibu salah membuang anaknya. Tapi kewajiban anak bakti sebagai ibadah kepada Allah gak gugur. Gak gugur itu. Orang tua dalam keadaan kafir tetap wajib bakti. Gak boleh gak gugur. Kan gitu. Jadi harus difahamin ini. Tadi ayah tidak bertanggung jawab hilang. Terus sekarang anaknya sudah gadis mau nikah. Gimana caranya dicari beritanya? Kalau tidak didapat, memang sudah tidak ada beritanya. Atau pada saat pun ketemu, kemudian diminta kewalihannya, dia gak mau misalnya. Dilihat udurnya kenapa. Perhatikan lagi udurnya. Kalau udur dia tidak syar'i, misalnya dia tanya, sama siapa kamu mau nikah nak? Oh, sama si fulan-fulan. Bagaimana? Yang dia tanya, bagaimana kekayaannya? Misal, oh orangnya biasa si ayah, cuman orangnya beragama. Udah gak usah nikah. Itu berarti sudah ada udur syar'i. Karena udur syar'i adalah menolak calon mempelai laki-laki yang beragama. Itu berarti bisa ditarik kewalihannya, dibatalin, dipindahkan kepada wali hakim. Kan gitu. Enggak ada. Enggak ada serah terima. Itu cuma transaksi jual beli. Ya. Dan sudah kita bahas di bab jual beli. Gitu kan. Tentu. Saya sudah wanti-wanti, jangan pernah ambil anak kecuali tahu orang tuanya. Enggak boleh. Jangan anak di dari pinggir jalan. Cari tahu dia yatim piatu nih, siapa nama ayahnya, dan pasti masih ada kerabat ayah ibunya itu. Oh, enggak jelas, kami enggak tahu, enggak usah. Cari anak yang lain. Enggak bisa. Sama halnya saya pernah jelaskan juga, kalau ibu-ibu masih ingat, dalam masalah menyusui anak. Tidak boleh sembarangan. Kalau kita udah susuin anak seseorang atau kita donor ASI, catat tuh siapa ibu ini, siapa pemilik ASI-nya. Karena ada hukum mahram sama si bayi. Ada hukum syar'i. Iya, datanya ibu itu lengkap. Dia siapa, suaminya, rumahnya di mana, anaknya dia berapa orang. Tapi yang menjadi mahram si bayi hanya anak yang sedang disusui oleh ibu itu. Misal ada ibu A nyusuin nih anaknya yang kedua, anaknya dia perempuan. Kemudian ada satu anak tetangganya yang ibunya meninggal, dia susuin juga, laki-laki, sudah minum susu nih. Anak laki-laki tetangganya tadi menjadi mahram anaknya dia yang sedang disusuin, bukan saudara-saudaranya. Enggak. Namanya kan sesusuan. Ini sudah berapa banyak fatwanya ibu dokter yang salah nih. Kalau pasiennya datang sesusu saja. Jadi si anak yang disusuin tetangga tadi boleh nikah sama adiknya saudari susunya tadi. Yang tidak boleh yang sesusuan. Makanya perlu diketahui itu statusnya. Ya bu ya, yang bertanya sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Padahal saya maunya kayak biasa nih, akhir baru bertanya. Ibu-ibu paling suka cut. Kadang-kadang ada riwayat yang saya ingat jadi lupa. Tulis di kertas. Tulis, ini pertanyaan ini. Ustaz, yang saya mau tanya, ada seorang janda kawin sama seorang muda. Masing-masing mereka bawa anak 3. Nah, yang terjadi adalah setelah mereka kawin, anaknya juga itu anak perempuan kawin dengan anak si janda yang laki-laki. Boleh. Sudah. Ibu-ibu, ini kelas nuntut ilmu, bukan tuduh-tuduhan. Udah selesai. Orang belum tahu dijelasin. Baik. Lanjut ya. 1012. Jelas ya, alhamdulillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul al-aymu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang janda tidak boleh nikahkan kecuali setelah diajak berembuk. Nih, ayah mau nikahkan kamu nak sama ini daripada kamu sendiri nanti jadi fitnah. Mau enggak berembuk, dimusyawarain sampai dia iya. Kalau dia tidak iya enggak boleh. Itu kalau janda, karena dia sudah bisa menentukan calon siapa yang dia mau. Sementara kata Nabi SAW, seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izin. Maksudnya dikatakan ayah akan nikahkan kamu ya, tetapi di sini tidak ada persyaratan dijelaskan secara rinci sama si fulan enggak, karena ayahnya lebih tahu maslahat. Beda kalau janda dirincikan semua, nih kerjaannya segala. Perawan enggak, karena dia belum tahu sebenarnya, ayahnya lebih tahu maslahatnya. Anaknya harus mau, hanya dikasih tahu izinnya jangan nanti ayah mau mengambilnya ada pak kamu nak. Ya anaknya harus mau langsung itu walaupun tanpa izin. Tentu ada kaidah syar'i, syarat-syarat syar'i kan ada orang yang beragama. Ya mestinya dia mau, makanya cara si ayah menyampaikan di sini dengan cara yang baik. Tentu di sini lihat kejiwaannya si ayah, dilihat agamanya si ayah, gitu kan? Yang lalu saya sebutkan. Ya. Jadi di sini begini, umumnya kalau anak gadis, gitu kan? Bedakan bu ya, kalau anak gadis ibu selalu bilang nak, bagaimana pendapatmu? Nak, bagaimana pendapatmu? Perhatikan dia akan banyak menolak. Itu umumnya. Tujuan syar'i adalah nak, ayah akan nikahkan kamu sama si fulan, ya, anaknya baik beragama gini-gini, sudah akan dinikahkan pada tanggal sekian. Itu akan langsung memandu dia kepada poin yang terbaik. Jadi jangan difahami negatifnya. Karena memang kalau ibu perhatikan, kalau anak perempuan sering dikasih pilihan, menurut kamu gimana nak? Menurut kamu gimana nak? Nanti dia akan banyak menolak dan akhirnya lama enggak nikah-nikah. Pertimbangannya enggak bisa. Beda dengan anak laki-laki itu. Memang ada karakter laki-laki dan perempuan yang berbeda. Hikmah syar'i kenapa walinya bisa memilih. Tetap disampaikan ya, tidak boleh tiba-tiba dinikahkan, disampaikan saya akan nikahkan kamu, gitu kan? Perhatikan di sini lanjutan hadis dulu. Ya. Dikatakan di sini mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana sebenarnya meminta izin kepada si anak gadis tadi? Bagaimana kami tahu kalau dia mengiyakan, mengizinkan sampai informasi ke dia? Kata Nabi SAW, dia diam. Artinya perempuan ini, ya sudah, saya terserah saja. Karena biasanya anak gadis malu mengungkapkan. Allahu alam kalau di Jakarta keadaannya sekarang. Tergantung pendidikannya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Hukum janda sama gadis berbeda kalau walinya mau menikahkannya. Janda harus rinci sesuai dengan yang dia mau, dan perawan boleh ayahnya cukup menyampaikan dan menikahkannya. Tentu ini keadaan global dan harus, maksudnya secara umum, dan harus dilihat secara rinci keadaan kondisi si ayah sebagai wali dari sisi agama, sisi kejiwaan. Jangan sampai ayahnya punya masalah secara kejiwaan, gitu kan? Jadi memang semua dari sisi itu harus dilihat. Intinya adalah hukum syar'i di sini ada beberapa yang kita bisa ambil. Yang pertama, bagaimana Islam menghormati wanita pada saat menikah pun, walaupun walinya di sini punya hak dan dia nanti akan penentu iya atau tidak pernikahan, tetap disampaikan. Kalau janda dirincikan semuanya, kalau perawan maka disampaikan pernikahan itu. Ulama juga mengeluarkan hukum lain di sini. Kalau janda punya hak tolak mutlak, dia bilang saya tidak mau ayah, ayahnya gak boleh paksa kalau janda. Kalau gadis maka kembali kepada pertimbangan wali, karena bisa saja si anak perempuan ini yang sering terjadi karena kehidupannya bebas, ayahnya mau nikahkan sama orang baik-baik, dia gak mau pasti, dia mau sama orang lain. Ayahnya melihat maslahat-maslahat lain. Kita tidak bicara kalau anak gadisnya baik, ayahnya justru yang bobrok, itu lain. Anak gadisnya punya hak menolak, mau dinikahin sama sembarangan orang gak mau, bisa. Tolok ukurnya agama. Tapi perbedaannya tipis ya. Anak perempuan umumnya memang di tangan walinya, lebih global secara umum. Karena memang dia lebih baik dipandu. Dipandu. Ibu kalau hadapin anak perempuan dengan anak laki-laki, caranya begini. Anak laki-laki sering musyawarah, bagus. Anak perempuan langsung to the point. Nah, ini ibu beliin kamu baju ini. Biasakan dengan itu. Itu akan memudahkan bagi dia, karena kalau disuruh pilih kebanyakan lebih banyak bingungnya, warna ini macam-macam. Kalau laki-laki memang dia harus diajak musyawarah, itu karakter ya. Kalau ibu-ibu sini sudah terlanjur dulu salah ya maklum lah, gitu kan, sekarang jadi rewel gini macam-macam ya. Sekarang anak-anak dan cucu ini seperti itu. Anak perempuan, Nina saya sudah belikan ini ayah belikan, ini ibu belikan, ini begini. Karena kalau dikasih opsi, dia akan sering sekali muncul banyak pertimbangan. Emang itu sudah umum ya, karakter umum. Karakter umum laki-laki justru kalau diajak musyawarah, nanti dia akan banyak memunculkan ide-ide. Memang Allah sudah kasih seperti itu. Dan itu bermanfaat besar kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan malah lebih baik dipandu. Gitu kan? Dipandu dan memang dibiasakan. Seperti gimana sih? Ibu kayak menciplak dia menjadi dirinya ibu sendiri. Supaya dia menjadi orang yang ideal, diciplak seperti itu. Bagaimana supaya dia menciplak ibunya, gitu kan? Tapi yang baik tentunya ya. Yang baik. Nak begini nak, nak begini nak, langsung. Jangan bilang, nak kamu mau pakai jilbab kecil begini atau jilbab besar. Nah, itu gak bisa. Ini nak jilbab ibu belikan ya, pakai. To the point langsung. Itu lebih tepat. Itu akan lebih mempermudah ibu mengontrol anak perempuan. Selama tidak pakai sistem ini, pastikan dia membangkang. Itu sudah umum. Pakai sistem pendidikan ini akan sangat mudah. Ini nak, ini nak, ini nak, ini nak. Hah? Enggak, masih bisa insya Allah. Masih bisa. Cuculah insya Allah. Jadi ini juga pelajaran lain ya. Dari hadis yang kita bisa ambil dari 1012. 1013. Wan Ibnu Abbasin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru tustamar wa idnuha suqutuha, rawahu Muslim. Fi lafdin laysa li waliyin ma'a as-sayyibi amr wal yatimatu tustamar, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya. Jadi kalau dia mau nikah, dia cuma datang pamit sama ayahnya, misalnya, ayah saya mau nikah sama fulan. Ayahnya gak punya hak bilang, gak boleh, gak bisa. Kalau janda, kecuali memang pada diri calon mempelai laki-laki itu ada keburukan, itu baru boleh. Kalau janda sama sekali, dia punya hak mutlak. Dia tahu siapa yang dia tentukan, gitu kan. Karena dia sudah punya pengalaman hidup sebelumnya, dia punya masalah-masalah yang dia tahu dulu kan, maka dia punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian dikatakan, dan seorang gadis diajak berembuk. Ya. Di sini sebenarnya bukan diajak berembuk ya, tapi di sini tustamar ini artinya disampaikan, diinformasikan. Karena kalau berembuk nanti bentrok lagi sama makna hadis yang sebelumnya. Terjemahannya ini tidak boleh salah. Artinya disampaikan, diinformasikan. Subhanallah, kalau anak perempuan dibiasakan dari kecil selalu to the point yang tadi saya bilang, sampai pada tingkat pernikahan, nak, ayah sama ibu akan nikahkan kamu sama fulan, dia langsung senang. Ya terima kasih ibu. Udah gak banyak rewel. Tapi kalau dari awal kita ini terlalu banyak kasih opsi, ini jadi masalah. Kendalanya ke kita sendiri sebagai orang tua gitu. Itu orang-orang yang sudah punya anak gadis mengerti masalah ini gitu kan. Beda dengan anak laki-laki. Ciri yang lain anak laki-laki, Bu. Anak laki-laki itu kalau kita biasakan bermusyawarah, dia akan sering datang bermusyawarah dengan kita. Mah, ini saya mau beli ini gimana? Sering dia datang. Kalau anak perempuan sering diajak musyawarah, pastikan tidak akan menanya orang tuanya lagi. Langsung main beli sesuatu yang dia mau. Itu memang karakter. Harus dikenalin karakter itu. Gitu kan? Kemudian dikatakan di sini, dan tanda perizinan wali kepada anak perempuan gadis, penyampaiannya dan caranya dia tahu kalau anak gadis itu sudah setuju adalah diamnya. Kita kan biasa pahamnya diam itu berarti bimbang. Sebenarnya syariat sudah menjelaskan kalau dia diam berarti dia sudah setuju tuh. Artinya mungkin ada pertimbangan tapi sudah langsung klopkan, nikahkan, selesai. Insya Allah gak ada apa-apa. Gitu loh. Jadi karena diamnya itu berarti sudah. Dia akan menerima masalah itu. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita hampir sama dengan hadis 1012 tadi tentang anak gadis disampaikan kalau akan dinikahkan dan anak atau orang janda itu harus dirembukkan, keputusan di tangan dia. Walinya enggak punya hak memaksakan dia. 1014 Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha, rawahu Ibnu Majah wa Darul Qutni wa rijaluhu thiqat. Perhatikan ibu-ibu ya, hadis ini penting bagi perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya Gak ada imam yang nikahkan perempuan, gak ada. Ustazah gak punya hak di sini. Gak boleh. Tempatkan diri pada tempatnya. Yang nikahkan harus laki-laki. Dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Harus izin walinya. Riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni serta perawi-perawinya thiqat, terpercaya. Footnote nomor satu. Kelanjutannya adalah, karena sesungguhnya wanita yang berzina itu adalah wanita yang mengawinkan dirinya sendiri. Jadi yang maksudnya orang kalau nikah tanpa izin walinya, maka jelas dia akan batal nikahnya dan dianggap dia berzina. Dianggap dia berzina. 1015. Ini sampai hadis berapa ribu nih? Sampai 1031 ya, tentang kitab nikah ini. Wa an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ash-shighari wash-shigharu an yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatah wa laysa bainahuma sadaq, muttafaqun alayh. Wattafaqa min wajhin akhar ala anna tafsir ash-shighar min kalami Nafi'. 1015. Nafi' ini salah satu tabi'in yang masyhur, adalah Maula Ibnu Umar. Masih ingat istilah Maula, Bu? Ha? 1015 hadis. Dan kita panjang lebar bab perbudakan dulu. Apa itu Maula? Ha? Budak yang apa? Budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Kita punya budak, kita mengatakan kamu bebas. Maka ada nama Maula. Si A membebaskan budaknya B. Maka pada saat B dibebaskan dengan lisan, saya bebaskan kamu, atau tulisan, maka si B dikatakan misalnya B Maula A. Dan hukum Maula ada. Pada saat si B meninggal, A walaupun bukan kerabatnya, tidak rumah kerabat, tapi tuannya, mantan tuannya, salah satu yang mendapatkan warisan. Nafi' ini adalah maulanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Dan ini juga sebuah pelajaran yang luar biasa. Dikatakan oleh para ulama hadis, ada namanya sanad emas. Sanad emas itu sanad A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad, ya. Ada dalam ilmu hadis namanya sanad emas. Sanad emas itu apa? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Nafi', ini Nafi' nih yang ada sekarang, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Ini kalau ada, ulama terima langsung riwayatnya, dianggap paling sahih. Sanad emas namanya. Pelajarannya adalah, ibu-ibu sekalian, ternyata budak dalam Islam bukan seperti yang difahami oleh umumnya orang, disiksa di segala, tidak. Budak itu dibebasin adalah ibadah, bisa jadi pembersihan terhadap dosa-dosa kita. Kayak orang berhubungan siang hari Ramadan suami istri, ya, dendanya apa? Bebasin budak. Kalau enggak bisa baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak bisa baru memberi makan 60 orang miskin. Ini dihafal oleh ibu-ibu, ya. Ini jangan-jangan Ramadan ada yang bayar ke saya 60 orang miskin, ini kan ada masalah ini. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis 1015 ini, menjelaskan tentang adanya jenis pernikahan yang dilarang. Namanya syighar. Perhatikan, Nafi' tadi, Maula Ibnu Umar radhiyallahu rahimahullah, ini tabi'in ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu tolong diterjemahannya kan cuma Umar, ditulis Ibnu Umar. Jadi ini sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkan, bukan Umar bin Khattabnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW melarang perkawinan syighar. Syighar ialah seseorang menikahkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan juga putrinya kepadanya. Saya nikahkan kamu sama anak saya, ya, tapi anakmu juga nikah dengan saya, gitu loh. Seperti itu. Itu namanya nikah syighar, ya. Enggak usah dipikirin kemana-mana, ibu-ibu ini rincikan, membayangkan, tidak usah dibayangkan. ini hukum, hukum syar'i. Ya, ya saya dari awal lebih baik dibuatkan benteng. Kalau enggak pada loncat masuk. Ya. Jadi ini hukum syar'i, kalau ada orang yang mengatakan kepada orang lain, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, tapi syaratnya kau nikahkan saya sama anak perempuanmu. Contoh yang lain, saya nikahkan kamu sama saudari saya, kamu nikahkan saya sama saudarimu, gitu. Sama, gitu kan? Sebagian ulama menambahkan, saya nikahkan kamu sama tante saya, kau nikahkan saya sama tantemu, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Dikatakan di sini, dan keduanya tidak menggunakan mas kawin. Artinya ada dua hal di sini yang mesti difahamin. Artinya begini, ada celah yang boleh. Misal, tidak ada syarat. Saya nikahkan kamu sama anak saya. Udah nikah. Berjalan waktu, ternyata si laki-laki ini butuh menikah yang tadinya jadi mertuanya dia. Maka nikahlah dia sama anak perempuannya, anak mantunya yang tadinya memang mungkin duda atau punya anak gitu ya. Contoh kasus begini. Umar bin Khattab itu posisinya sebagai apanya Nabi? Umar bin Khattab. Hah? Mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali posisinya sebagai siapa? Anak mantu Nabi. Perhatikan ya. Umar bin Khattab mertua, Ali anak mantu. Tapi Umar bin Khattab anak mantunya Ali. Faham? Gak ngerti? Masya Allah. Iya. Jadi Nabi SAW nikah dengan Hafsah anaknya Umar. Berarti Umar jadi mertua Nabi ya. Nabi SAW nikahkan Fatimah dengan Ali. Berarti Ali jadi anak mantunya Nabi. Tapi Umar bin Khattab nikah dengan anaknya Ali. Jadi mertuanya Nabi. Jadi anak mantunya Ali, Alinya anak mantunya Nabi. Dalam Islam itu boleh. Iya. Karena begini, tradisi sahabat dulu ada satu hal yang positif sekali. Cuman ini sekali lagi, ibu-ibu kadang-kadang jawab bawa perasaan. Ini yang terjadi di zaman dulu dan ini positif. Pakai akal pikiran yang sehat. Jadi mereka kalau punya anak perempuan dan mereka lihat anak perempuan ini sudah layak menikah, maka si ayah keliling mencarikan calon laki-laki dari orang-orang yang baik walaupun orang itu berumur. Itu yang terjadi. Contoh kasus, waktu Umar bin Khattab menemukan Hafsah, Hafsah ini anaknya masih muda, menikah dengan seorang laki-laki, cerai sama suaminya. Dia tidak punya anak, umurnya kalau tidak salah waktu itu masih di bawah 20 tahun, gitu kan? Maka oleh Umar bingung, anak perempuannya dia enggak mau enggak nikah, harus nikah. Setelah selesai masa iddah, langsung Umar bin Khattab keliling yang didatangi pertama sekali Utsman bin Affan. Utsman ini orang sudah berumur waktu itu. Tapi bagi Umar, Utsman bin Affan ini orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada hadis Nabi ya, nikahkan anak perempuan kalian dengan Utsman karena saya tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya kecuali karena wahyu dari langit. Artinya laki-laki ini punya kelebihan nih sampai Allah suruh dari langit. Kalau ibu-ibu ikuti ceramah saya di YouTube tentang Utsman bin Affan itu, laki-laki ini luar biasa. Tidak ada laki-laki kayak dia. Wahyu khusus turun, nyuruh kita nikahin anak perempuan kita sama dia gitu. Maka Umar bin Khattab datang mengatakan, wahai Utsman, Hafsah layak jadi istri. Dan saya tidak mau dia menginap tanpa suami. Kamu boleh nikahi. Utsman bin Affan waktu itu melihat tidak ada hajat untuk nikah. Dia bilang, saya tidak ada hajat wahai Umar. Dan terima kasih atas penawaranmu itu gitu ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar. Perhatikan di sini ada sahabat-sahabat Nabi yang bujang, ada yang banyak yang sepantaran dengan Hafsah, tapi mereka tidak pilih itu. Mereka cari masalah kesolehannya. Ingat, benih laki-laki mewariskan kesolehan atau kefajiran. Dan saya sudah bahasakan kemarin, hati-hati dengan pernikahan, Bu. Ada orang subhanallah, berapa kali saya temukan kasus di pengajian saya, berapa kali jadi janda, asal nikah saja, gak boleh. Sekali nikah, status sperma yang masuk di rahimnya ibu cukup untuk membuat si laki-laki tadi, walaupun dia buruk, menjadi ayahnya anak-anak kita sampai selamanya. Gak bisa diganti tuh. Sama laki-laki, sekali salah pilih perempuan, status sperma dia yang masuk hamil, ibu itu walaupun perempuan itu walaupun buruk, jadi ibunya anak itu selamanya. Bahaya sekali, harus hati-hati sekali. Gak boleh hanya karena hawa nafsu, punya pertimbangan yang matang. Karena ini bukan main-main, ada jalur keturunan manusia di situ, gitu kan? Nah, ini hal-hal positif. Ini paling jarang datang, paling cepat izin keluar. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Enggak, kalau ibu-ibu di sini kan biasa enggak ada yang tegur karena sudah jadi ibu-ibu ya. Kalau sama saya tegur, enggak apa-apa ya. Silakan Bu Dina, silakan. Tapi yang lainnya pada kecewa nih, Bu. Biasanya kalau Ibu Dina heboh nih. Baik, kembali ke hadis tadi ya. Jadi tidak boleh menikah dengan cara seperti itu. Tapi kalau tidak ada syarat dari awal, berjalan waktu, maka boleh sah pernikahan. Dan dalam Islam, prioritas bolehnya mencarikan jodoh buat anak kita, kalau kita anggap itu adalah orang baik. Dan saya sudah bilang, tidak aib menawarkan sebagaimana Umar menawarkan. Pertimbangan. Dan sekali lagi kembali kepada kaidah yang tadi, anak perempuan to the point. Dijelaskan to the point, diberikan to the point, itu lebih baik. Ada subhanallah seorang ibu itu, di mana dia pergi, apa yang dia buat, anaknya selalu sama dengan dia, anak perempuannya. Dari penampilannya, dari cara jalannya, ibunya bisa masak apa, dia juga bisa masak apa, karena dari awal ibunya begitu mendidiknya. Jangan terlalu banyak buka pintu musyawarah sama anak perempuan, anak laki-laki lain. Ini penting, Bu, meringankan banyak bebannya ibu dalam kehidupan. Perempuan memang harus begitu. Jadi memang dia selalu dinaungin, selalu dibina. Setelah nikah pun suruh patuh pada suaminya. Kerjaan ini, suruh ikut. Nah, ini akan terbentuk pada saat dari sebelum nikah itu. Baik, jadi nikah dengan syarat seperti ini tidak boleh, gitu kan? Tetapi kalau tidak diikuti dengan syarat, boleh menikah. Tadi kasus kan, jadi jangan difahamin karena ini punya anak, ini punya anak, berarti tidak boleh. Kalau ini sudah nikahi anaknya ini gak boleh nikahi anaknya, itu salah, itu boleh. Tetapi yang tidak boleh kalau ada syarat. Artinya si A tidak mau nikahkan si B sama anaknya dia, kecuali si B nikahkan dia sama anaknya, gitu kan? Itu baru tidak boleh. Syigar namanya. Tapi kalau seandainya memang si A yang punya anak ini menikahkan dia, si B, berjalan waktu dia butuh nikah, lalu kemudian dia nikah sama anaknya si B, itu boleh saja. Jelas ya, Bu? Baik. Tidak ada tanggapan, tapi anggap sudah faham. Karena diamnya anak gadis berarti setuju. Anggap saja anak gadis semua, Masya Allah. Langsung senyumnya lebar dibilang anak gadis ya. Baik. 1016. Wan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, anna jariyatan bikran atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha fakhayyaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa illa bil irsal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang gadis menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang ia tidak sukai. Maka Rasulullah SAW memberi hak kepadanya untuk memilih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan ada yang menilai hadis ini mursal. Kita lihat footnote nomor 1. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, periwayatan hadis ini secara mursal bukanlah suatu illat. Illat itu maksudnya alasan. Alasan baginya karena hadis ini diriwayatkan secara musnad dan mursal. Maksudnya semua sebenarnya jalurnya banyak. Apabila kita berpegang kepada pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa bersambungnya sanad mempunyai nilai lebih, sehingga orang yang mewasalkannya harus didahulukan atas rawi yang memursalkannya, maka tidak ada masalah. Demikianlah sikap mereka terhadap kebanyakan hadis. Dan apabila kita menghukumi kemursalannya seperti pendapat banyak muhaddisin, maka hadis ini adalah hadis mursal yang kuat karena didukung oleh banyak athar, riwayat yang lain maksudnya, yang sahih dan jelas. Qiyas itu menarik pemahaman hukum dari satu dalil ke dalil yang lain. Dan kaidah-kaidah syara', kaidah-kaidah syariat. Wanita yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan Khansa, ya. Khansa sebenarnya binti Hizam al-Ansari yang dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Lalu ia menolak perkawinan tersebut. Ya. Di sini kata-kata bukannya dicoret aja ya. Itu kan dikatakan di dalam hadis ini, wanita dimaksud dalam hadis ini adalah bukan Khansa. Jadi bukannya dihapus saja. Riwayat jamaah, maksudnya lebih banyak ulama-ulama hadis selain Imam Muslim, Imam Ahmad dan Nasa'i meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya bapakku terangkatlah martabatnya." Maka beliau menyerahkan urusan tersebut kepadanya. Maksudnya di sini orang tuaku semoga saja ya seperti yang dia niatkan, dia menikahkan saya dengan seorang laki-laki untuk mengangkat martabatnya. Tapi saya tidak suka laki-laki itu. Seperti itulah. Maka beliau, Nabi SAW menyerahkan urusan itu kepadanya, maksudnya kepada anak gadis tadi. Apakah dia mau lanjutkan pernikahan atau dia mau diceraikan. Maka ia berkata, aku telah memperbolehkan apa yang dilakukan oleh bapakku itu, namun saya ingin agar diketahui bahwa bapak ini tidak berhak memaksa anaknya kawin dengan seseorang. Hadis ini secara tegas menolak orang-orang yang berpendapat bahwa seorang bapak boleh memaksa kawin anak perempuannya dengan berdalil kepada mafhum hadis as-sayyibu ahaqqu binafsiha wa min waliha. Bahwasanya janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Hadis terakhir ini menunjukkan bahwa wanita perawan itu tidak seperti wanita janda. Namun pendapat ini dapat ditolak karena petunjuk itu hanyalah dalil mafhum sehingga tidak dapat menandingi dalil maqtu yang sharih, yang jelas. Artinya begini, semua saya bacakan biasa seperti biasa. Footnote saya bacakan, masih ada pertanyaan yang muncul tentunya, saya jelaskan. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita dengan banyaknya sanadnya, berarti disahihkan. Ada seorang anak perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dinikahkan oleh ayah saya. Tapi saya tidak suka orang itu. Saya tidak suka. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kembali kepada kamu. Kalau kamu mau, dibatalkan pernikahan itu. Kalau kamu mau lanjutkan, sudah sah." Yang dimaksud di sini adalah pernikahan seorang anak gadis yang dilangsungkan oleh walinya sah. Yang itu. Tapi kalau pada saat sudah akad nikah, ternyata sebelum disentuh dia lihat laki-laki dia enggak suka, bolehkah dia khiyar? Khiyar ini minta diceraikan, boleh. Sekarang dia sudah status istri. Dia boleh mengatakan saya tidak suka orang ini. Dan pada saat itu ayahnya enggak boleh campur. Enggak ada hak wali lagi di situ. Bolehkah seorang istri meminta cerai dari suaminya kalau ada udzur syar'i? Udzur syar'i itu misalnya tidak suka. Tidak suka dalam arti kata di sini tidak suka ya yang membuat dia selalu nanti berdosa. Seperti kalau ada seorang sahabat, sahabiat Nabi perempuan, dia nikah sama laki-laki nih. Berjalan berapa waktu? Setiap kali dia lihat suaminya jalan sama teman-temannya, selalu dia temukan suaminya yang paling jelek. Itu hadis sahih. Dan selalu mengganggu kejiwaan dia. Ini memang dalam riwayat dikatakan suaminya yang paling pendek, suaminya gendut. Memang dalam hadis itu. Sehingga dia setiap kali lewat sama teman-temannya, dia merasa, kenapa saya nikah sama ini dulu ya gitu. Tapi dia jalankan kewajiban dia dalam rumah tangga, cuma terus berkecamuk di jiwanya. Dia berharap laki-laki yang lebih baik. Dan pada saat itu dia masih muda, gitu kan. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, jiwa saya terganggu nih. Selalu begini keadaannya. Dan setiap kali saya lihat dia, ternyata saya dulu tidak punya pertimbangan-pertimbangan secara fisikal. Sekarang ini ada sedikit yang mengganggu saya. Bolehkah saya meminta cerai? Masuk udzur syar'i enggak?" Kata Nabi SAW, "Kau siap kembalikan maharnya?" Dia bilang, "Iya ya Rasulullah, dulu laki-laki ini kaya memberikan sebuah kebun kurma yang besar, luas dan mahal harganya." Kata wanita tersebut, "Iya ya Rasulullah, saya siap kembalikan kebunnya." Maka Nabi SAW memisahkan di antara keduanya. gitu kan. Artinya salah satu udzur syar'i itu. Udzur syar'i yang lain adalah kalau seandainya suami sudah tidak bisa tanda kutip berfungsi yang sebenarnya, nggak bisa melayani biologi sementara si istri sangat membutuhkannya. Stroke misalnya, sakit keras, nggak boleh dia egois kecuali memang istrinya mau berbakti cari surga di situ. Tapi kalau dia nikah sama wanita yang masih muda, dia tiba-tiba stroke, tidak bisa lagi melayani istrinya, istrinya muda nggak mungkin, masih butuh laki-laki. Maka di sini ada udzur syar'i, si perempuan boleh mengajukan. Kalau si laki-laki yang ketiga udurnya bermaksiat kepada Allah SWT, berselingkuh, berzina terus, mabuk, tidak mau sholat, ini udzur syar'i yang ketiga. Udzur yang keempat adalah menyakiti fisik. Mukul itu enggak boleh. Mukul dalam arti kata di sini menampar wajah, memukul kepala, menendang, ini enggak boleh semua. Karena dalam agama Islam kalaupun nusyud, istri nusyud, maka dipukul dengan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Dan sudah saya kasih contoh itu hari, sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak atau pulpen kalau kita sekarang, yang dipukul ke tangannya, ingat kamu sudah salah. Tetap enggak mau ceraikan. Enggak mau pakai jilbab, enggak mau sholat. Jadi cukup begitu. Jadi tidak ada istilahnya box-boxan, pukul, tampar, itu enggak ada. Ya. Itu enggak ada dalam Islam. Kalau ada laki-laki begini, segera cerai, berbahaya, gitu. Kecuali dia mau taubat, bahaya, ini kan ada udzur syar'i. Kalau enggak berarti tiap-tiap hari memar-memar. Kemudian udzur yang selanjutnya adalah tidak memberikan nafkah uang. Dan jangan biologis dikatakan nafkah, itu bukan nafkah. Lain, itu memang hak lain. Tidak memenuhi kebutuhan biologis itu udzur syar'i juga. Kan gitu. Ada laki-laki sampai lebih daripada 6 bulan tidak pernah menggauli istrinya. Tidak ada alasan. Tidak ada juga penyakit. Hanya merasa jenuh. Istri sudah boleh. Kalau 6 bulan boleh mengajukan cerai. Sama halnya juga tidak memberikan nafkah. Nafkah ini uang yang digunakan untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya. Kalau tidak dikasih gak bisa jalan kehidupan. Bayar listrik, bayar air, beli minyak goreng, gula, teh dan seterusnya, pokoknya yang dibutuhkan harus berjalan kehidupan. Kalau enggak maka terhambat kehidupan itu. Jadi masa itu namanya nafkah. Tidak diberikan selama 6 bulan boleh mengajukan cerai. Mengajukan, dan ini wali akan memberikan kepada dia. Ini ada udzur-udzur syar'i ya. Udzur syar'i. Termasuk udzur syar'i adalah hilangnya berita suami. Tapi kalau hilang berita suami ini, itu sebagian pendapat ulama mengatakan hitungannya sampai 4 tahun. Hilang itu begini. Hilang itu misal dia ikut kapal ya, kerja di kapal, nggak ada berita, nggak ada sinyal HP. Kalau zaman dulu memang nggak ada sama sekali kan informasi, kalau sekarang sudah bisa, zaman dulu nggak ada, nggak ditahu beritanya, sampai 4 tahun nggak ada berita, maka si wanita boleh mengajukan. Tentu di sini pengajuan cerai ini dari si istri ini itu darurat sekali ya, karena target pernikahan mengejar surga dari suami, bukan target mencari laki-lakinya ya. Karena itu target utama pernikahan. Sama dengan laki-laki menikah, target utamanya mengejar surga dari istrinya. Karena dia akan ada pahala nafkah, pahala biologisnya, pahala itu pahalanya yang dicari, sama dengan si istri. Jadi targetnya harus ada dulu, dan target itu yang dijadikan sebagai sasaran. Kemudian 1017, wa anil Hasani an Sumurah radhiyallahu taala anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ayyu mamra'atin zawwajaha waliyha ya ayyu mamra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwal minhuma, rawahu Ahmad wal arba'a wa hasanahu Tirmidzi. Dari Hasan, dari Sumrah, ya. Ini terjemahannya kok salah ini. Dari Madmarah, dari mana Madmarah ini? Dicoret itu diganti ya. Dari Hasan, dari Sumrah. Maksudnya Hasan ini Hasan Basri ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka ia milik wali pertama. Riwayat Ahmad dan Imam 4. Hadis Hasan menurut Tirmidzi. Dilihat putnot nomor 1, Tirmidzi berkata, kami tidak tahu ada perselisihan pendapat di antara ahli ilmu dalam masalah ini, sehingga apabila dua orang wali itu secara bersamaan mengawinkannya, maka kedua pernikahannya tidak sah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah, kalau ada misalnya seorang wanita ayahnya tidak mau nikahkan tadi, tidak mau nikahkan, ya, dan tidak ada udzur syar'i, laki-laki ini baik-baik tapi ditolak, berarti kan boleh pindah wali ya. Pindah wali sini boleh kalau ada pamannya mau, atau ada saudaranya, atau wali hakim. Menikahlah si wanita ini ternyata dengan cara pakai wali hakim misalnya. Sudah nikah ya. Tiba-tiba ayahnya bilang, enggak sah, saya mau nikahkan sekarang. Lalu ayahnya nikahkan lagi. Perempuan ini tidak tahu hukum, nikah lagi. Oh ini karena wali saya, sudahlah, nikah lagi. Dengan laki-laki yang sama. Maka tetap pernikahan awal yang dianggap sah. Ini kalau terjadi kasus ya, seperti itu memahaminya. Jadi tetap pernikahan awal, karena si ayah jelas di sini apa namanya tadi ditolak secara udzur syar'i ya, kecuali kalau ayahnya memang tidak terbatalkan secara syar'i, maka pernikahan yang dilakukan oleh wali yang lain itu batal, nggak boleh. Kurang lebih insya Allah sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita akan lanjut nanti 118 dan seterusnya pada pertemuan akan datang insya Allah. Kalau saran saya ya, sebelum saya masuk ke masalah ibu ini, saya, saran saya, semua orang tua, jadikan anak itu sebagai ajang ibadah, dan salah satu puncak daripada ibadah dengan anak dengan menikahkannya, terutama anak perempuan. Kalau emang ada yang datang minta dia dan memang dia cocok, serta kita tolok ukurnya agamanya sudah bagus, nikahkan saja. Tidak usah terlalu jauh pertimbangan kita. Apalagi kadang-kadang yang seperti saya bilang ya, Bu, kita banyak orang tua ini mengukur kemampuan, keperluan, kebutuhan anak kita dengan kemampuan, keperluan, kebutuhan kita. Enggak bisa, enggak ketemu itu. Misal gini. Kita sekarang sudah punya mobil Mercy, Alphard. Orang yang datang melamar masih pakai mobil yang biasa, gitu kan? Kemudian tolok ukurnya nggak bisa, harus mobilnya seperti papa misalnya, nggak mungkin, gitu, nggak mungkin, karena orang ini masih baru mau merangkak, mungkin nanti dia akan beli lebih daripada kita, mungkin menggantung menjadi tolok ukur kemampuan anak calon anak mantu ini kepada kita ini salah, gitu, salah. Sama juga seorang ibu begitu, harus seperti ayahmu nak, seorang pejabat, nggak bisa, gitu kan? Memang dia sukanya sama orang itu, cocoknya sama itu, ya sudah. Yang penting kita fahamin dalam agama, kalau kita sudah nikahkan itu sudah terbuka pintu surga, terutama anak perempuan. Itu dulu ya. Jadi kalau saran saya pribadi, saya tidak tahu apa yang sedang dihadapi, apa pertimbangannya, kedua orang tua ini gak usah tunda, nikahkan selesai, serahkan kepada suaminya, selebihnya tawakal Allah. Karena yang kita harus selalu jadikan patokan adalah, saya akan menghadap dengan Allah, semua di muka bumi ini ibu akan tinggalin. Pakaiannya bermerek, tasnya yang bermerek, mobilnya yang bermerek, semua, anak, suami, semuanya akan ditinggalkan. Enggak bakalan. Gitu kan. Ada sebuah contoh ilustrasi dari seorang ulama. Ini sering diangkat hanya untuk dijadikan sebagai contoh gitu, supaya bisa paham. Digambarkan ada satu keluarga naik mobil, ayah, ibu sama anak-anaknya. Lagi perjalanan, gitu kan. Kemudian di tengah jalan ada seseorang yang menahan mobil yang bernama Harta. Maka si ayah berkata, bagaimana? Tanya istrinya, tanya anak-anaknya, ditumpangin gak ini Harta? Mereka bilang tumpangin, dengan Harta kita bisa beli apa yang kita mau. Naiklah si Harta di mobil. Kemudian jalan sedikit, ada lagi orang yang menahan mobil. Ini kedudukan, martabat. Baiklah, bagaimana istri sama anak saya? Terima aja. Baik, nama kita harum, naik lagi di mobilnya. Orang yang ketiga menahan mobil ini yang bernama agama. Gimana ini? Naik gak numpang agama? Mobil ini ilustrasi kehidupan kita. Istri, anak, ini komposisi keluarga. Kemudian yang masuk dalam rumah tangga kita, harta, jabatan, dan ada agama. Baik, agama mau naik. Bagaimana istri saya, anak saya? Jangan dulu. Pertimbangannya banyak nih kalau agama, banyak instruksinya. Gak usah dulu, belum waktunya. Maka agama tidak dinaikkan. Jalan sebentar, ada polisi yang menahan, gitu kan? Dan menyuruh ayah turun dari mobil, kemudian berkata, sekarang sudah saatnya kau ikut dengan saya. Dan kamu hanya bisa selamat dengan satu. Ada gak agama sama kau di mobil? Dia bilang, gak ada, agama saya tinggalin. Yang ada harta, jabatan, istri, anak. Kata polisinya gak bermanfaat tuh. Gak bisa, yang bisa cuma agama. Tapi sudah terlambat. Dia bilang apa? Ini dalam ilustrasinya kan. Si ayah bilang ini, bisa gak izinkan saya kembali ngambil agama kembali? Kata polisinya sudah gak bisa, sudah saatnya. Ini ilustrasi kehidupan. Kan gitu. Jadi agama patokannya, Bu. Kita nanti akhirnya jadi tenang. Melepaskan sesuatu, menerima sesuatu, ya, menghadapi keadaan. Jadi gampang kalau agama bendera hidupnya. Harusnya begitu. Orang tua jangan ngotot nih, lama-lama nikahkan anaknya. Ingat, kapan anak kita mengeluarkan satu pertanyaan, dia butuh jawaban. Walaupun dia masih kecil. Saya bilang, sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan kan, anak saya kelas 3 SD, perempuan sekarang, tidak asing bagi dia bertanya kepada saya tentang masalah rumah tangga. Dia bilang, Abati, ayah saya, Abati itu dipanggil saya, Abati, nanti kalau Sumaya menikah, bagaimana? 3 SD. Saya tidak bilang, jangan ngomong itu nak, belum saatnya, kamu masih kecil. Enggak. Karena dia sudah melemparkan pertanyaan, berarti dia butuh jawaban. Yang saya lempar kembali ke dia, insya Allah nak, kamu akan nikah. Nikah dengan penghafal Al-Quran, orang soleh, masuk poin-poin yang saya inginkan ke benak dia. Oh iya, sampai sekarang dia kalau ngomong sama istri saya, nanti kalau saya nikah sama penghafal Quran, dia selalu ucapkan itu, target hidupnya itu. Bukan yang lain-lain, kalau ibu gak jawab, gak kasih poin, nanti dia akan tetap mencari jawaban dari sumber. Kalau sumbernya salah, buku kah, temannya kah, maka akan kemana-mana kan. Harus bisa ada penanaman itu. Nah, kalau sudah tiba saatnya, lepasin, udah biarin. Ada orang subhanallah ngotot seakan-akan tidak mau, gak bisa. Ada saat-saat kita harus melepas pernikahan anak. Ada anggota tubuh yang sudah tidak bisa berfungsi maka diamputasi. Ada masa muda yang harus kita tinggalkan ke masa tua. Ada kematian yang datang menutup semua kehidupan dunia. Itu harus, gak bisa enggak. Biar kita cinta sama suami, sama istri, sama anak, saatnya meninggal masuk kuburan, gak bisa kita bawa pulang ke rumah, gak mungkin. Pasti kita akan tinggalkan. Nah, melatih diri membiasakan menerima keadaan ini sangat positif, gitu kan. Kalau saya saran pertama, tadi yang pertanyaan Ibu Yuli ini, bahwa bagaimana orang tuanya melihat, jangan lihat ekonomi saja, ekonomi itu rezeki maktub, ya, dicatat oleh Allah SWT, itu ada sendiri. Bisa saja anak mantu yang tadi dianggap remeh ini mungkin malah lebih baik daripada dia berapa tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, kita gak tahu. Bahkan kemarin saya bilang, kalau anak kita menikah, jangan campur di rumah tangganya. Ibu-ibu ini terutama nih, masuk ke rumahnya anak mantunya, ya, ribut masalah dapurnya masih kecil, piringnya masih berapa biji, biarin. Dia mau buka gerobak bakso depan rumahnya, biarin. Jangan karena ibu anggap itu jual bakso itu kotor segala, enggak, biarin, biarin dia belajar. Dia tidak mungkin jual bakso sampai meninggal, yakin. Pasti akan dia ganti, pengalaman hidup memberikan dia. Ini enggak campurin semuanya masuk, enggak boleh. Jangan campurin lagi, biarin mandiri, gitu kan. Itu pertimbangan poin pertama. Saran yang kedua adalah, coba tetap diajak pertimbangkan lagi calon-calon yang lain yang sebelumnya, kalau memang kita anggap lebih baik dengan pertimbangan kita yang positif. Nah, pikirin baik-baik, 1, 2, 3, 4, 5. Tetap juga mentok, nikahkan udah. Ini kalau saran saya ya. Jadi mungkin tentu di lapangan yang membutuhkan jawaban atau menghadapi masalah ini bisa lebih tahu bagaimana. Tapi kurang lebih secara global begitu, Bu. Ada lagi? Sudah? Baik. Kalau sudah, insya Allah sampai sini kita tutup dulu. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di Kamis akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala seperti biasa. Kemudian saya kembali lagi mengingatkan, ya, kalau ada ibu-ibu yang kemarin program-program sosial kita, masalah sumur, masalah cetak buku agama, motor untuk dai, kemudian juga ada beberapa program yang lain, saya sudah sempat kirim ke Ibu Yuli. Mungkin nanti Ibu Yuli bisa tolong bantu di forward ke ibu-ibu yang lain, siapa tahu ada yang mau ikut. Di antaranya kita sekarang juga sedang menyiapkan untuk pakaian syar'i untuk para muslimah yang tidak memilikinya. Ini boleh ibu-ibu kalau punya baju-baju bekas, atau kalau ada yang mau ikut dalam program, itu programnya 350.000 ya, untuk dua potong baju lengkap sama hijabnya, ya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan ada beberapa program yang lain, insya Allah nanti di forward, tolong Ibu Yuli, ya, di forward yang saya kirim kemarin programnya ke ibu-ibu yang lain. Mungkin begitu insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan Allah jadikan kita yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu kita, serta kita memohon kepada Allah SWT yang maha melihat untuk menolong saudara-saudara kita dimanapun yang mereka sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, di Uganda, sekarang di Afrika, dan juga di Burma. Semoga saja Allah SWT mengangkat permasalahan mereka, menghilangkan rasa lapar mereka, mengganti rasa takut mereka dengan keamanan, serta Allah partisipasikan kita dengan mereka di pahala, baik dengan doa kita, harta kita, dan juga jiwa kita bila dibutuhkan. Mungkin begitu dulu, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.